Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang besarnya fitnah yang dihadapi oleh manusia, dan ini merupakan ujian, di mana di antara manusia ada orang-orang yang ketika diuji dengan berbagai ujian, maka seakan menjadikan fitnahnya manusia adalah seperti siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di ayat yang lain Allah mengatakan, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepotong-sepotong, tidak mantap. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia mendapatkan kebaikan, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnah. Dan ketika fitnah menimpa kepadanya, inqalaba 'ala wajhih. Maka dia berbalik. Khasirat dunia wal akhirah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini rugi dunia dan akhiratnya. Khasirat dunia wal akhirah, dhalika huwal khusran mubin. Maka inilah kerugian yang nyata. Maka disinilah fitnah. Kemudian beliau menjelaskan tentang al-fiqhu fid-din. Wa amma al-fiqhu fid-din, adapun fikih tentang agama, artinya memahami tentang permasalahan agama ini. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Makna fikih secara bahasa adalah memahami, pemahaman. Wa syara'an al-fahmu fi ahkamillahi azza wa jal al-warida fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dalam fikih memahami agama adalah memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena Allah anzal hadha al-Qur'an wa anzal as-sunnah an-nabawiyyah hudan lin-nas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dan juga menurunkan sunnah nabawiyyah sebagai petunjuk bagi manusia. Fiha huda, di dalamnya ada petunjuk. Wa fiha bayanu kulli syai'in mimma yahtajuhu al-ibadu fi umuri dinihim. Dan padanya, pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ini ada penjelasan dari semua apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara-perkara agama mereka. Wa ma yusaiduhum fid dunya wal akhirah. Juga dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini tertulis, termaktub di dalamnya hal-hal yang akan membahagiakan mereka dunia dan akhiratnya. Dhammana Allahu hadzal kitab kullama yahtajuhu al-bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ini semua yang dibutuhkan oleh manusia. Fihil kifayah. Maka di dalamnya ada sesuatu yang mencukupkan. Wa ila janibihi bayanur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Al-Qur'an ini adalah penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatur rasulil mubayyinah lil Qur'an. Maka sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah mubayyinah yang menjelaskan dari perkara-perkara yang global dalam Al-Qur'anul Karim. Al-mufassir lil Qur'an, yang menafsirkan dari apa yang mujmal dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikr, yakni sunnah, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah turun kepada mereka dari Al-Qur'anul Karim. Ar-rasul mubayyinun wa muballigh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai mubayyin yang menjelaskan, wa muballigh dan yang menyampaikan, wa mufassirun li hadzal kitabil azim, dan juga yang menafsiri dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an yang agung ini. Fal kitab was sunnah fihi mal hidayah min adh-dhalal, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah pada keduanya ada petunjuk dari kesesatan. Wa bayanu tariqil khairi wa tariqis syarr, demikian pula menjelaskan jalan yang baik dari jalan yang buruk. Maka fa nabiyina jazakumullah, beliau ingatkan, fal fiqhu fid din, Maka yang dimaksudkan dengan tafaqquh fiddin, memahami perkara agama, an-naqila wa nafhama min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memahami, memikirkan dan memahami dari kitabullah subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, memahami hukum, memahami berbagai hal, ma ya'ridu lana minal mushkilat, apa yang menghadang kepada kita dari berbagai hal-hal yang rancu, yang muskil, yang sulit, wa ma yuradu alaina minal fitan, demikian pula apa yang menghadang kepada kita dari berbagai fitnah. Maka Al-Qur'anul Karim adalah solusinya, hatta natajannabaha wa na'khudha tariqan najah, agar kita menjauh dari fitnah-fitnah itu dan kita mengambil jalan yang selamat. Hadza huwal fiqhu fid-din. Maka ini orang yang paham dengan perkara agama. Tidak kemudian ikut menceburkan diri dalam fitnah, atau juga tidak ikut kemudian ikut andil dalam menebarkan bensin. Wallahu amarana bil fiqhi fid-din. Allah memerintah kepada kita untuk memahami kepada perkara agama ini. وَذَمَّ الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ, dan Allah mencela kepada orang-orang yang tidak faqih, mencela kepada orang-orang tidak faham dengan perkara agamanya. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا بِالدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Seandainya ada sekelompok orang dari masing-masing dari mereka ini, ta'ifah, ada sekelompok yang lihat tafaqquh bid-din, yang mereka tafaqquh belajar agama, memberikan peringatan kepada kaumnya tatkala mereka pulang agar senantiasa waspada, la'allahum yahzarun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, la'allahum yahzarun, agar senantiasa waspada dari berbagai fitnah, dari berbagai masyakil. Jangan kemudian kita merasa aman, juga jangan kemudian kita menggampangkan, meremehkan perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik adalah orang-orang tidak paham. Jadi tidak paham dengan perkara-perkara agama, hukum-hukum agama, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak menginginkannya. Tidak perhatian dengannya. Tidak mengalihkan pandangannya kepadanya. Maka akhirnya mereka dalam jadi orang-orang yang tidak paham. Kemudian beliau ingatkan bahwa fitnah demikian banyak, wal fitanu katsirah. Fitnah itu banyak. Wa takthuru wa ta'zamu wa tatajaddad fi akhir zaman. Bahkan akan semakin banyak, semakin besar, dan selalu ada saja yang baru. Di akhir zaman fitnah-fitnah ini akan terus. Al-fitanu katsirah wal insanu yu'ayisu al-fitan kulla hayatihi. Dan manusia akan selalu berhadapan dengan fitnah dalam setiap kehidupannya. Hidup dengan fitnah. Walakin muqillun wa mustakthir. Namun sedikit atau banyak ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ini sedikit ataupun banyak, maka tidak ada yang bisa luput dari fitnah-fitnah ini. Dan Allah menjelaskan bahwa harta, anak-anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang besar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anak kalian itu melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan seperti itu, mereka adalah golongan orang-orang yang rugi. Maka jelas Allah menjelaskan harta anak-anak adalah fitnah. Maka siapa yang kemudian terpengaruh dengan cintanya kepada harta, cintanya kepada anak-anak, cintanya kepada kampungnya, cintanya kepada keluarganya, cintanya kepada dagangannya, cintanya kepada tempat tinggalnya, mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka hendaknya waspada, hendaknya memperhatikan, hendaknya muraqabah. Aswa'an nasa'ij, bagaimana hasil yang buruk di akhir kesudahannya, bagaimana buah yang tidak mengenakkan di akhir kesudahannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, dan demikian pula dagangan yang kalian khawatir akan kerusakannya, dan tempat tinggal yang kalian cintai, kalian ridai dengannya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkaranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nas'alullah salam al-afiyah. Maka ini jelas Allah mengatakan harta, anak-anak, istri adalah fitnah. Yang hendaknya kita senantiasa waspada. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah dari mereka. Fahdharuhum, waspadalah dari mereka. Artinya kata beliau, la tu'assiru mahabbatahum ala mahabbatillahi wa rasulihi. Jangan sampai mempengaruhi kalian kecintaannya kepada mereka ini mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai terpengaruh ketaatan kepada mereka, menuruti apa maunya mereka, mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La tansyaghilu bihim, jangan disibukkan dengan mereka. Dari hal-hal yang kemudian akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dari mereka. Artinya, anak dan istri jangan sampai kemudian menghalangi kita dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi kita dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahkan semestinya, anak dan istri adalah membantu, menolong kita. Untuk semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kita dalam ketaatan kita kepadanya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini artinya kata beliau, ma'na fahdharuhum annakum tu'adunahum wa tabta'iduna anhum wa tuqati'unahum. Bukan maknanya artinya harus memusuhi mereka, harus menjauh dari mereka, harus memutuskan diri dari mereka. Bukan, bukan itu. Makna waspada, hati-hati. Artinya hati-hati kalian, waspada dari fitnah-fitnah mereka. Waspada dari tenggelam bersama mereka. Kalau kemudian kecintaan kepada mereka itu bertentangan dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan lebih mendahulukan cintanya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengalahkan cintanya kepada harta dan anak-anak. Wahina idzin yusrikullahu lakumul amwal wa yusrikhu lakumul aulad. Maka manakala kita lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memperbaiki kepada kita harta dan anak-anak kita menjadi baik. Manakala kita baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya istri dan anak-anak adalah merupakan musuh bagi kalian, maka waspadalah dari mereka. Jika engkau memaafkan, lapang dada, memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Inna ma amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak adalah merupakan fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang besar. Fattaqullaha ma tastatu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian beliau mengingatkan, qala alwajib 'alal muslim bi hadzal mawqif, kewajiban seorang muslim dalam sikap-sikap seperti ini, an yattaqillaha mastata', untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Wa la yuqaddim mahabbata wa zaujatihi idza ta'aradat ma'a mahabbatillah, jangan sampai mendahulukan cintanya sang istri manakala bertentangan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan kepada anak-anaknya, kepada hartanya, manakala itu bertentangan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentunya mendahulukan cintanya Allah, atau mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kepada harta kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, akan menjadi baik jika kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, jazakumullah. Kemudian juga beliau ingatkan, di sini juga harta, anak-anak, kemudian istri, juga semuanya merupakan fitnah. Tempat tinggal dan semua yang kita kumpulkan adalah fitnah. Sebagaimana juga kebaikan dan keburukan juga ujian adalah fitnah. Al khairu wa syarru fitnah. Kebaikan dan keburukan itu fitnah. Qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan, dengan keburukan dan kebaikan ini sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kepadanyalah kami kalian akan dikembalikan. Baik dan buruk adalah fitnah. Seseorang ketika dihadapkan dengan hal-hal yang baik, ini merupakan fitnah. Atau bahkan mungkin juga dimudahkan dalam hal yang baik, ini fitnah. Akankah kemudian kita merasa aman dengan amalan-amalan baik kita, atau dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, kemudian kita ujub, merasa aman? Maka khonafidina jazakumullah, ini glamor dengan amal solehnya. Yang namanya glamor tidak hanya dengan dunia, tapi bisa dengan amal solehnya, berbangga diri dengan amal solehnya. Maka ini juga fitnah. Merasa sudah berbuat ini, merasa punya andil begini, dalam dakwah begini, dalam masyarakat begini, dalam dan seterusnya. Merasa punya andil dalam beragama, merasa punya andil. Maka ini juga fitnah. Yang tentunya seperti itu akan mengurangi nilai-nilai dari keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah itu kepada Allah, ini diingatkan oleh beliau Allah Ta'ala, kebaikan dan keburukan adalah fitnah. Al-khairu alladhi huwa al-mal wal-ghayd wal-khasab wal-ni'am wal-sharru alladhi minhu al-ibtila wal-imtihan wal-qahat wal-ju' wal-marad. Kebaikan, yang namanya kebaikan, baik harta, hujan, kemakmuran, kenikmatan. Demikian pula keburukan dari ujian, cobaan, ya. Kemudian juga lekah, paceklik, kelaparan, sakit. Ini semuanya adalah fitnah yang menghadang kepada manusia. Bahwa baik dan buruk adalah merupakan ujian, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika tha'a wal ma'siyah fitnah, demikian pula ketaatan dan kemaksiatan juga fitnah. Wal insanu yu'maru bitta'ah wa yunha 'anil ma'siyah. Seorang anak manusia diperintahkan untuk menjalankan ketaatan dan dilarang dari berbagai maksiat. Taridu lahu tha'ah. Maka dihadapkan baginya ketaatan. Ya'ti waqtu shalah wal ibadah wa yaqti wa ya'ti waqtu malazzah. Waktu lezat, wal akal, wal syurub, wal istimta', wa ghairi dzalika. Wa ayyuhuma yuqaddam. Ketika datang tiba saatnya waktu salat, ketika tiba saatnya waktu beribadah. Kemudian sisi yang lain, datang pula ujian. Lagi nikmat, lagi makan, lagi minum, tanggung dari, dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian luput darinya, dari kebaikan-kebaikan dari ibadah ini. Maka ini ujian, ini fitnah. Mana yang lebih didahulukan? Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, "An-nasu ba'dhum li ba'dhin fitnah." Manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah merupakan fitnah. Kawan ataupun lawan adalah merupakan fitnah. Dengan berkawan dengan kawan-kawan kita misalnya, apakah kemudian menjadikan kita, membantu kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian malah tersibukkan dengan kawan kita sampai kemudian lalai dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi dengan lawan misalkan. Kita disibukkan dengan lawan, kita disibukkan dengan, sampai kemudian lalai dengan kewajiban-kewajiban pokok. Lalai dengan hal-hal yang lebih penting, lebih bermanfaat. Disibukkan dengan itu semuanya. Demikian pula sekarang ini. Dengan berbagai alat komunikasi mass media yang ada. Ini juga fitnah. Tidak sedikit orang kemudian membunuh waktunya berjam-jam di hadapan komputernya, di hadapan HP-nya dan seterusnya, sampai membunuh waktunya pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka ini juga ujian. Waja'anna ba'wakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian mau sabar? Wakana rabbuka basira, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dengan sikap-sikap kita. Fannasu yabtalillahu Subhanahu wa Ta'ala ba'dhum bi ba'd. Manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Seorang mukmin diuji dengan orang kafir. Seorang mukmin diuji dengan orang munafik. Demikian pula hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Qala ta'ala, "Dzalika walau yasha'u Allah lan tasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Hal itu jika Allah menghendaki, Allah akan membela kepada mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain adalah merupakan fitnah. Atasbirun, apakah kalian mau sabar? Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, solusinya apa? Mau sabar menghadapi itu semuanya? Mau bersabar, menunggu waktu. Karena yang namanya fitnah ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Fitnah ini tidak akan lama. Seiring dengan berjalannya kehidupan manusia. Maka jangan sekali-kali kita kemudian gundah, goyah, dan seterusnya di hadapan pada fitnah ini. Biarkan terus berlalu. Dan insya Allah Ta'ala pun juga akan berlalu. Manakala kita mau bersabar, jangan kemudian kita malah semakin menambah keruhnya fitnah ini. Dan juga ikut andil. Nas'alullah salaman afiyah. Seorang mukmin dan muslim diuji dengan musuh-musuhnya. Dari orang-orang kufar, dari orang-orang munafik, demikian pula dari kalangan ahli maksiat. Untuk apa? Agar jelas dan terang sikap-sikap mereka dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar-benar mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengajak kepada kelompoknya, atau mengajak kepada dirinya sendiri? Liyatajalla mawqifahu minhum bidda'wati ilallah, agar jelas sikap-sikapnya dari mereka ini dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar, jihad, istislam, dan seterusnya. Akankah kemudian benar-benar kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah mengajak kepada pribadinya sendiri? Maka fa in kanatil ula, jika itu yang pertama, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, da'watu ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad, kan ala khair, maka dia berada dalam kebaikan dan sukses dalam ujiannya, berhasil dalam ujiannya. Namun jika yang kedua, wa in kanatis tsaniyah, jika kemudian yang kedua menyerah, tenggelam dalam kesantaian, dan kemudian tidak memberikan reaksi kepada manusia yang mereka dalam keburukannya, dan tidak mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada jihad, namun berserah kepada kenyataan, kepada kenyamanan, pada hal-hal yang santai, maka ini kerugian, dan ujian-ujian akan semakin mencekik. Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya dalam fitnah. Kadzalika yubtala al-ghani bil faqir, demikian pula orang yang kaya diuji dengan orang fakir. Diuji, ini ujian adanya orang fakir adalah merupakan ujian bagi orang-orang kaya. Wa kadzalika fatanna ba'dakum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i man Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'ala bisyakirin. Ini fitnah. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar apa? Mereka mengatakan ahaula'i man Allahu 'alaihi min bainina. Apakah mereka-mereka ini orang-orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada kami? Kami lebih kaya, kami lebih kecukupan, kami punya kedudukan. Apakah mereka ini orang-orang fakir? Rasulullah dan orang-orang bersamanya yang melarat ini, mereka itu lebih baik. Ini standar juga ujian. Alaisallahu bi'ala al-syakirin. Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan orang-orang yang bersyukur? Maka ikhwan fillah jazakumullah, boleh ingatkan, orang kafir akan meremehkan orang-orang fuqara dari kaum muslimin dan mengatakan ahaulai manallah alaihi min bainina, apakah mereka ini orang-orang yang diberi mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kami? Haulai nasul fuqara, mereka ini orang-orang manusia-manusia fakir, tidak di tangannya, tidak punya sesuatu apapun. Bagaimana bisa mereka itu di atas hidayah, kami di atas kesesatan, yang kaya ini di atas kesesatan? Kami orang yang berharta, kami adalah ahlu sarwah, orang-orang yang memiliki harta, dan kami juga orang-orang punya kedudukan, punya riasah, punya kekuasaan, dan juga kami adalah orang-orang yang punya pendapat, pendapatnya diikuti juga ahlul hayl wal aqd. Sementara mereka ini adalah fuqara masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dengan itu kemudian juga kalian menyangka bahwa mereka itu lebih baik dari kami. Maka ini kondisi dan keadaan mereka. Ahaulai manallahu alaihi min bainina sombong. Apakah mereka ini orang-orang yang lebih mendapatkan hidayah daripada kami? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaisallahu bi'alami syakiri, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih ngerti dengan orang-orang yang bersyukur? Sekali lagi ikhwan fillah jazakumullah, boleh ingatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk dan rupa kalian serta hartanya. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum, namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Fal faqiru syakir al mu'minu billahi ar raghibu fil khair, hadza huwa waliyullah azza wajal. Seorang fakir yang bersyukur, melarat tapi bersyukur, beriman kepada Allah, ar raghibu fil khair, senang dengan kebaikan, maka mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sombong, orang yang tinggi diri kepada al-haq, alladzi ajiba bi mali wa nafsi wa jahih, orang-orang yang bangga dengan hartanya, dengan dirinya, dan bangga pula dengan kedudukannya. Walam yuqbal al-haq, dan tidak mau menerima kepada al-haq. Maka sama sekali seperti ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yusawi indallahi syai'an. Tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa in kana yusawi inda nafsi syai'an kabira, meskipun bagi dirinya dan masyarakatnya termasuk dari orang-orang yang agung, orang-orang yang dimuliakan. Maka sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, bukan itu sebagai ukuran, bukan itu sebagai timbangan dalam menilai keadaan seseorang. Di mana hati dan perbuatan adalah merupakan miqyas, merupakan timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan perbuatannya. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat kepada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Wallahu jalla wa ala yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Walakin la yu'ti hadad-din illa liman yuhib. Diketahui Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Untuk harta semua mendapatkan bagian. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan yang Allah benci. Kita lihat orang-orang kafir, ya. Mereka luar biasa dalam hartanya, yang per pekannya sekian miliar, ya. Per pekan padahal gajinya setiap pekan sekian miliar, ya. Atau hasilnya apa yang dari usahanya setiap pekan, setiap bulan sekian. Ini kita lihat orang-orang kafir padahal mereka ini. Sementara seorang muslim seret, ya. Usahanya ada saja kendala. Namun juga orang muslim yang dilimpahkan banyak harta juga ada. Artinya kalau dalam masalah dunia semua diberi. Semua ada jatahnya. Allah berikan kepada yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah berikan kepada orang-orang mukmin, demikian pula Allah berikan kepada mereka orang kafir. Namun tentunya kebaikan-kebaikan yang ada pada orang kafir ini adalah kebaikan yang disegerakan sebagai kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, karena orang kafir juga punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Sampai ketika ajal tiba tidak ada bagi mereka kecuali tinggal keburukan, tinggal kekufurannya saja. Dan kemudian tinggal dilemparkan ke dalam api. Ini kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin dengan rahmah yang mutawasilah. Ini sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman, dzu rahmatin wasi'ah. Yang memiliki rahmat yang luas kepada siapapun Allah berikan. Namun Ar-Rahim, rahmah mutawasilah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana rahima. Ini khusus diistimewakan masalah harta. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dunia yang kita dapatkan bukan sebagai suatu kebaikan yang disegerakan. Maka ini hendaknya semuanya itu membantu dan menolong kita mengarah kepada kebahagiaan, menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah jazakumullah masalah dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada nikmat agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala tidak fahamkan kepada perkara agama ini kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Maka ini nikmat yang khusus, tidak diberikan kepada semua orang. Qala ta'ala wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ha'ula'i manna Allahu 'alaihim min bainina. Demikian kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka mengatakan apakah mereka ini orang-orang mendapatkan kenikmatan Allah di antara kami. Karena apa? Standarnya dunia. Ya. Jadi standarnya adalah harta dunia. Ikhwan fillah jazakumullah, ini fitnah. Harta fitnah, orang kafir fitnah, munafik fitnah, ahli maksiat juga fitnah. Sebagian kita dengan sebagian yang lain juga fitnah, ujian. Kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita dari fitnah yang paling besar. Qala kadzalika min azamil fitan fitnatu tafarruq wal ikhtilaf. Demikian pula di antara fitnah yang paling besar, di antara fitnah-fitnah yang paling besar adalah fitnahnya at-tafarruq wal ikhtilaf, perselisihan dan fitnah ikhtilaf, perbedaan. Wa dhuhuril firaq wal jama'at. Demikian pula munculnya berbagai kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Hadza min a'zamil fitan. Ini fitnah yang paling besar. Dan ini fitnah yang Rasulullah SAW telah mengkhabarkannya. Sebagaimana yang jelas dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Dari fitnah yang terjadi perselisihan dan juga pengelompokan-pengelompokan dari sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Di mana sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajidat minal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang gamblang jelas, yang menjadikan hati itu bergetar dan mata itu menangis dari nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, ka'anna ma'idhatu muaddin fa'utina. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatilah kami. Sebentar lagi engkau akan meninggalkan kami, wasiatilah kami sebagai simpanan dan bekal bagi kami menghadapi ujian-ujian. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat, usikum bittaqwallahi was-sam'i wath-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum Abdul Habasyi, meskipun engkau diperintahkan oleh seorang budak Habasyi, mujaddad al-atraf, yang cacat. Ini perintah Allah Subhanahu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula agar senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf tentunya. Dan ini mendengar dan taat liwulati umuril muslimin, kepada para penguasa kaum muslimin. Kenapa? Lima fi dzalika min istima'il kalimah. Karena taat kepada penguasa adalah istima'ul kalimah, menjaga persatuan. Dan juga akan menjaga kepada kekuatan umat dan juga haibahnya umat ini di hadapan musuh-musuhnya. Tatkala berkumpul di bawah kepemimpinannya dan di bawah wilayah seorang mukmin, maka yang seperti itu akan menjadikan bagi umat ini ada haibah, disegani oleh umat yang lain, ada kekuatan, maka ini fitnah. Fa innahu Rasulullah mengatakan usikum bittaqwa wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dan Rasulullah tidak mencukupkan dengan mengatakan ikhtilafan, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, tidak. Tapi di sini Rasul mengatakan katsiran, ya, perselisihan yang banyak. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan solusi, tidak hanya menakut-nakuti saja, berikan tahdzir dan peringatan, tapi juga Rasulullah memberikan solusi kepada hal-hal yang bisa menyelamatkan dari buruknya perpecahan, sesuatu yang bisa menyelamatkan dari buruknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini solusinya dari perselisihan. Solusinya dari percekcokan yang terus menerus, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun, yang mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan para sahabat, kita lihat sikap-sikap Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula khulafa'ur rasyidun dalam mensikapi kepada orang-orang berbuat kesalahan. Maka ini pun juga ada sunnahnya, ada ketentuannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan solusinya adalah mengikuti kepada sunnahku, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dari mazhab, dari berbagai kelompok-kelompok dan jamaat-jamaat, firqah-firqah, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Dan ini nubuah dari Rasulullah SAW, menunjukkan kebenaran apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan benar terjadi. Hanya bagaimana kemudian kita mensikapinya. Maka dikatakan qala lakinnahu awsa عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. Namun demikian beliau kemudian berikan wasiat untuk konsisten dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ma kana alaihi khulafa'ur rasyidun. Demikian pula mengikuti apa yang ada dari para khulafa'ur rasyidun. Fa inna dhalika dhaminatun najah liman amila bih. Maka itu adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mau mengamalkannya, bagi orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka benar-benar dari salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fa innahu sayudhi'u ma hadhil firaqil mukhtalifah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini, yang bermacam-macam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi wa muhadatsati. Di antara yang beliau sampaikan dalam khutbah-khutbahnya dan juga dalam pembicaraannya, inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama ini adalah dhalalah. Dan beliau mengatakan walaikum bil jamaah, fa inna yadallahi yadallahi ma'al jamaah. Maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Apa makna jamaah? Yang dikatakan tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah. Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, makna jamaah adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi. Adalah orang-orang yang aku dan para sahabatku ada di atas jalan itu. Di atas tempat itu. Ini artinya adalah mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti kepada sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Qala hadza aidan min asbabin najaa, ini juga termasuk di antara sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab keselamatan. Annal muslima inda zuhuril iftiraq wal ikhtilaf. Seorang muslim ketika munculnya perpecahan dan perselisihan ini, wal jama'atul mutanawwi'ah, juga menjamurnya jamaah-jamaah yang bermacam-macam. Kelompok-kelompok yang berbeda-beda, apalagi di negeri ini Masya Allah. Negeri yang subur makmur. Ya. Katanya tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Benar. Sebejat apapun ada di negeri ini, punya pengikut juga. Sesesat apapun yang ada di negeri ini, ada pengikutnya juga. Subur. Maka benar, negeri yang subur makmur. Kemaksiatan jenis apapun masuk ke negeri ini, tumbuh juga. Kemungkaran-kemungkaran apapun. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini ya hendaknya kita mesti waspada. Untuk senantiasa hati-hati dari jalan-jalan yang mengerikan ini. Dari jalan-jalan yang fitnah ini, wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan munculnya fitnah-fitnah perselisihan ini. Munculnya kelompok-kelompok ini. Untuk kemudian kita lebih waspada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini semuanya dan ini menjadi kenyataan. Apa yang kita dapati sekarang ini adalah benar dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam menjadi kenyataan. Namun sekali lagi ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kemudian menakut-nakuti saja kepada kita dari munculnya ini semuanya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya kepada kita. Memberikan solusinya kepada kita. Bagaimana mensikapi perselisihan-perselisihan yang banyak ini. Untuk kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidun al-mahdiyin. Yang mereka senantiasa dalam bimbingan. Sekali lagi ini semua sudah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi munculnya berbagai pemikiran-pemikiran yang rusak. Berbagai pendapat-pendapat yang sesat. Dan berbagai kelompok-kelompok, golongan-golongan. Maka Rasulullah SAW berikan wasiat kepada kita. Berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Dan dengan apa yang dilalui oleh para khulafaur rasyidun. Mengikuti menapaki jejak mereka. Maka ini kunci kesuksesan. Kunci keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Sering kita tahu khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tamasuk bi kitabillah dan konsisten dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hati-hati dan waspada dari semua muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang diada-adakan. Dalam berbagai hal kaidah-kaidah kadang muncul tanpa kita sadari. Maka kembalikan itu semuanya kepada bagaimana bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya alaihi salatu wasallam. Manakala kita kembali kepada kitabullah dan sunah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, hadza min asbabin najah, ini merupakan sebab-sebab keselamatan. Seorang muslim ketika munculnya perselisihan, munculnya golongan-golongan, jamaah-jamaah yang macam-macam, tetap bersama jamaahul muslimin, konsisten dengan jamaahul muslimin. Jamaah muslimin ini siapa? Orang-orang yang berjalan dari menapaki jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan dan manhajnya para mutakallimin, para jadariyin, orang-orang suka menjidal, mendebat, awil mubtadiin, tidak juga mengikuti kepada jalannya orang-orang ahlul bid'ah. Ini yang kadang kita kurang waspada, memberikan tahdzir, peringatan keras kepada bid'ah tanpa disadari kemudian membuat satu hal yang baru lagi, membuat bid'ah yang baru. Dan ini dengan nama yang bermacam-macam, dengan nama-nama yang bermacam-macam. Maka ahlul iman, ahlul ilm, orang yang tafaqquh dengan perkara agama ini tidak akan tertipu dengan berbagai penamaan-penamaan. Karena apalah artinya sebuah nama? Ya. Apalah arti sebuah nama? Boleh saja seseorang mengaku. Maka juga apalah artinya sebuah pengakuan? Kalau kemudian realisasinya tidak sesuai dengan pengakuannya. Maka ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Semua boleh mengaku, semua boleh, silakan. Ahlul iman tidak akan terpengaruh dengan itu semuanya. La taghurra ahlul iman, tidak akan menipu kepada ahlul iman. Ahlul iman akan senantiasa mengambil dengan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, wa alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian dengan jamaah. Ini jamaah Rasulullah SAW bersama dengan jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah muslimin. Hanya satu jamaah saja, Rasulullah dan para sahabat yang bersamanya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tentunya kita menginginkan nama kita masuk dalam daftar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Kita tentunya menginginkan itu. Nama kita masuk dalam daftar ini bersama sederetan dari orang-orang mulia, muhajirin dan ansar. والذين اتبعوهم بإحسان. Masih ada kesempatan untuk menjadi masuk dalam barisan ini. Orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keselamatan. Dan ini jalan ditempuh oleh para sahabat. Maka ahlul iman, ahlus sunnah tidak akan peduli dengan omongan orang. Tapi mengikuti kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini juga kemudian beliau menyebutkan tentang hadis iftiraq yang juga tidak jauh berbeda dari perselisihan-perselisihan yang terjadi pada umat sebelum kita, demikian pula pada umat ini. Yang diselamatkan ternyata juga hanya satu saja. Kulluha finnari illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Siapakah mereka ini? Man kana ala mitli ma'ana alihi liyawma washabi. Adalah tidak bisa diklaim. Saya, kamu, dia, mereka, tidak ada. Siapakah mereka ini yang diselamatkan? Apakah kita bisa menjamin? Kita hanya upaya. Kita hanya berusaha. Kita hanya tak termo jare wong Jawa. Upaya untuk kita bagaimana menempuh jejak mereka. Hawi. Karena ternyata jalan kepada mereka, jalan mereka ini berat dan sangat berat. Tidak hanya sekedar kuar-kuar saja, jalan mereka berat. Amin. Yang tentunya adalah butuh untuk kemudian kita menimbang. Manakala kita mengikuti, mengaku mengikuti jejak mereka, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan segala sisi kehidupan kita sudah sesuaikah dengan mereka, Muhajirin wal Ansar, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Hayhat, hayhat, sangat jauh. Ini khana fidina jazakumullah, kita hanya berusaha, upaya untuk kemudian bagaimana bisa menempuh. Kalau sekedar mengaku, silakan mengaku. Karena manhaj ini bukan sekedar pengakuan. Tapi manhaj ini adalah mutabbaq. Dihajat ila tatbiq, realisasi. Bukan untuk kemudian kita berbangga diri dengan itu juga tidak. Bukan untuk bangga-banggaan, tidak. Tapi ini adalah prinsip yang harus kita jalani. Bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya adalah kaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hak manusia pun juga sejalan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan semua permasalahannya adalah bagaimana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini azim. Ikhwan fi din, jazakumullah. Berat. Kita melihat bagaimana ibadahnya mereka para sahabat. Kita melihat bagaimana sedekahnya mereka para sahabat. Kita lihat bagaimana sholatnya mereka para sahabat. Kita melihat bagaimana isarnya mereka para sahabat. Kita melihat akhlaknya mereka para sahabat. Maka ini bagaimana untuk kemudian kita mencocoki mereka, ternyata juga masih sangat jauh. Ikhwan fillah jazakumullah, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan. Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka bersih. Tidak ada kebencian. Mereka terbarkan kasih sayang diantara mereka. Dan itu yang Allah sifatkan kepada mereka. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari rahama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersamanya asyidda'u alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, rahama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sikap-sikap para sahabat. Meskipun harus bertempur sekalipun, harus perang di siang hari, apakah itu dikarenakan kebencian? Ayat sering kita dengar dan sering kita baca tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Dan itu lebih dekat kepada takwa. Jelas ayatnya. Dan kita lihat juga bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dua kelompok besar, dua pasukan besar. Antara pasukannya Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Siang hari mereka perang. Bagaimana disebutkan dalam Al-Awasi min al-Fitan. Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Dan ini yang jarang kita pahami, jarang dimengerti oleh kaum muslimin. Taunya perang saja, itu yang ditiru perang. Loh, sahabat juga perang, maka mau ikut-ikutan perang? Bukan itu. Kenapa mereka seperti itu terjadi? Perkara-perkara ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah. Bukan karena kebencian dan ketidaksukaan. siang hari mereka perang, malam harinya mereka bisa kumpul bersama, bareng. Ini sama sekali sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa. Dibayangkan saja tidak bisa, apalagi diamalkan. Enggak terbayang sama sekali. Sedikit berbeda sudahlah salam wala kalam. Sedikit kita berbeda saja sudah masalah sudah. Nah, salam wala kalam. Dan ini salaf, ikhwan fillah jazakumullah. Seperti itu para sahabat. Kebersihan hati mereka. Sampai terjadi seperti itu. Namanya khilaf, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena ini nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil ini adalah nas jelas. Dalil ini. Para sahabat juga berselisih. Berbeda pendapat, berbeda persepsi. Hanya kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita lihat bagaimana sikap mereka. Dan ini jalan keselamatan. Begini kita ikuti jalan mereka para salaf dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Insyaallah taala ini yang akan menyelamatkan kepada kita. Adapun kemudian yusarrif wa yugharrif ke timur, ke barat, mengikuti kemana gerabiak ribu, enggak ngerti rembuk. Ini yang akan mengakibatkan kita sendiri terpelanting dan akan bergelimbangan. Nasallallahu salaman afiyah. Khana fi najzakum Allah, ini agama. Jangan spekulasi. Ini perkara agama. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala jelas. Wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi 'alal jamaah." Wajib bagi kalian untuk mengikuti jamaah, maka sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah. Dan jamaah di sini jelas allati takunu 'ala ma kana 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yani yang di mana pada jalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walau kanat qalilatan, meskipun sedikit. Laisa min syarti jama'an takuna katsirah. Bukan merupakan syarat namanya jamaah harus banyak orang. Karena bukan permasalahannya menang-menangan, banyak-banyakan, bukan. Bal min syartiha an takuna 'alal haqq. Walau kanat qalilatan. Bahkan syaratnya adalah di atas al-haq meskipun sedikit. Wal kathra laysat dalilan 'ala al-haq. Banyak bukan sebagai dalil untuk kemudian itu sebagai standar suatu kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Jika engkau taati kebanyakan penduduk bumi ini, yudhilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan dan hawa nafsunya saja. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka beliau ingatkan, madamu yabtaghuna dhann yattabi'una dhann wa innahum yudhilluna an sabilillah. Selagi mereka itu ada mengikuti dhon, mengikuti hanya persangkaan saja, maka mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu alaful aulu, meskipun mereka ribuan. Ribuan jumlahnya. Au mi'atul ulu, bahkan ratusan ribu. Amma man kana 'alal haqq fa innahu wal jamaah. Adapun yang di atas al-haq, maka dialah al-jamaah. Wa huwa al-firqatul najiyatul mansurah, maka itulah kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Selagi mereka di atas kebenaran, walau kana wahidan aw adadan qalilan, meskipun mereka satu orang saja atau dalam jumlah yang sedikit, mereka adalah kelompok yang diselamatkan. Mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahli sunnah. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, Ini prinsip untuk kita senantiasa berprinsip di atas kebenaran. Kalau kemudian kita tahu, melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah dengan jelas, enggak usah kemudian kita mengamengo. Itu yang siap kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat kita. Bukan kemudian kita mengikuti omongan orang ini dan itu. Tahu, kita tahu mana yang hak, mana yang batin. Bagaimana fakta dan kenyataannya, meskipun orang mungkin mengatakan lain. Ngomong boleh, menuduh boleh saja. Namun yang mana fidin jazakumullah, bagaimana fakta dan kenyataannya? Itu yang kita ketahui, yang kita ilmui, itu yang hendaknya kita pegang. Namun demikian jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, beliau ingatkan lagi. Walakin hadza yahtaj ila sabr. Seperti ini butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Bagaimana wasiatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Alaikum bittu'adah." Hendaknya kalian jangan terburu-buru, jangan kemerungsung. Gerusa-gerusu ke sana kemari, jangan terburu-buru. "Alaikum bittu'adah li an takuna ra'san fil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr." Kalian menjadi orang yang paling depan dalam kebaikan, itu lebih baik daripada kemudian menjadi orang yang paling depan dalam keburukan. Sudah semangat ini, ternyata salah. Padahal ini paling keras suaranya. Berat untuk kembali. Berat untuk kembali. Prasojo saja. Bencinya sudah luar biasa, atau sebaliknya, senang cintanya sudah luar biasa, ternyata ada sesuatu yang tidak berat untuk kemudian mengingkari ataupun kemudian perasa jodohnya. Bagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahbib habibaka haunamma hasa an yakuna baghidaka yawmamma wa baghid baghidaka yawmamma hasa an yakuna habibaka yawmamma." Hadis yang hasri hasan kali Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Boleh jadi orang yang kalian cintai esok hari akan menjadi orang paling kalian benci. Demikian pula bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Boleh jadi esok hari menjadi orang yang paling kau cintai. Hati manusia yang kau cintai antara suka dan tidak suka, antara suka dan riba, bisa berbolak-balik. Sekarang ya, lagi ya, masya Allah ya, runtang-runtung bareng nempel masya Allah, tapi hanya karena perkara sedikit bisa kemudian. Kita sini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya sabar, butuh kepada kesabaran, konsisten dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, konsisten dengan apa yang ada padanya jamaah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini butuh kepada kesabaran. Yahtaj ila sabr. Beliau katakan khususan di akhir zaman. Khususnya di akhir zaman. Karena Rasulullah mengatakan di annahu fi akhir zaman al-mutamassik bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mulazim li jama'atil muslimin yulqi masyaqqatan 'azimatan. Karena di akhir zaman orang yang konsisten dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang senantiasa mulazim, senantiasa komitmen dengan jamaah kaum muslimin, akan mendapati kesulitan yang besar. Bagaimana dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan, di akhir zaman ini banyak fitnah. Dikatakan yakunu kalqabid ala jamr. Alqabidu ala dini kalqabid ala jamr, orang yang memegangi kepada agamanya seperti memegang bara api. Rasulullah mengatakan al-mustamsiku inda sunnah al-mustamsiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid ala jamr atau kama qala alaihi salatu wasallam. Orang yang konsisten berpegang teguh dengan sunnahku ketika terjadi perselisihan pada umatku, kalqabid ala jamr, seperti memegang bara api. Berat. Namun ini tentunya adalah inna Idzamil jazaa' ma'a idzamil balaa'. Beratnya ujian, demikian pula berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratnya ujian, besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidzamil jazaa' ma'a idzamil balaa'. Besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ganjaran dari pahala ini juga karena beratnya ujian. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang hendaknya kita senantiasa sabar menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan hidup. Toh kita sebenarnya kita banyak pembelajaran. Tidak hanya permasalahan-permasalahan yang baru saja, sebenarnya banyak ujian. Namun sekali lagi jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dibutuhkan kepada sabar, kesabaran, kepada ta'an. Jangan kita terburu-buru. Jangan kita kemudian terburu-buru menghadapi berbagai ujian-ujian yang ada. Gundah, bingung, jangan. Banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pegangan yang kuat. Adapun kemudian runtang-runtung ke sana kemari, kemudian ini tidak akan berikan banyak faedah. Sekedar curhat bolehlah. Sekedar unek-unek bolehlah. Tapi kalau kemudian kita tenggelam dalam seperti itu terus-menerus, lalai dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dengan kewajiban pokok kita untuk senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu, mengetahui dari apa yang diwasiatkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam risalah ini, mengetahui Islam dengan segala rincian-rinciannya, dan juga mengetahui hal-hal yang akan merusak Islam, akan mengeluarkan seseorang pembatal-pembatal Islam atau melemahkan kepada keislaman seseorang. Demikian pula kita harus mengerti manakala kita dihadapkan dengan musibah-musibah yang seperti itu. Maka ini harus kita mengerti. Dari hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala, penting untuk kita mengetahui hal yang buruk agar kita waspada dan hati-hati kalau dihadapkan dengan fitnah-fitnah dan musibah-musibah ini. Namun kalau kemudian musibah itu hanya dalam perkara dunia kita, enteng. Ujian-ujian dunia ini pun juga enteng. Karena apa? Bukan dalam perkara agama kita. Bagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Kalau sahabat Abu Bakar Siddiq ketika riwayat dari beliau, kalau sakit tidak mau berobat. Kalau sahabat Umar, kalau sakit beliau bersyukur. Bersyukurin. Karena apa? Semakin tambah pahalanya, semakin tambah kebaikannya. Yakin dengan itu. Ketika Allah menguji dengan sakit, beliau bersyukur. Pertama, musibah itu bukan dalam perkara agama. Musibah yang menimpa dirinya bukan dalam perkara agama. Ini bersyukur, alhamdulillah, bukan dalam agama. Bukan dalam sholatnya, bukan dalam akidahnya, bukan dalam puasanya, bukan dalam ibadahnya. Loh, musibah dalam sholat bagaimana? Ogah-ogahan. Ya. Datang panggilan azan hayya ala sholat, masih bersanteria. Ini musibah sebenarnya. Datang panggilan azan, menyepelekan, menggampangkan perkara sholat, ini musibah lebih berat dari stroke. Ya. Karena hakikatnya orang seperti ini sudah stroke-nya. Tidak tergerak sama sekali dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini musibah. Maka ini beliau bersyukur, memuji kepada Allah ketika musibah itu menimpa dalam bukan dalam perkara agamanya. Kemudian yang kedua, bersyukur karena apa? Semakin bertambah bahwasanya di balik musibah itu ada kebaikan yang besar. Ujian-ujian itu adalah ada kebaikan-kebaikan yang besar. Maka selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di saat musibah, seseorang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan yang lain. Dan ini siratus salaf. Sejarahnya para salaf seperti itu. Penting untuk kemudian kita mengkaji agar kita bisa menjadi mir'ah, ya, menjadi cermin bagi kita. Melihat kepada siratus sekarang, jangan melihat kepada yang masih hidup. Ya, yang masih hidup, masih babak belur. Ya. Dan kita tahu semuanya masing-masing tahu bolengnya, ya, tahu belangnya. Ini di sini, ini di situ, ini di. Tapi jangan melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengambil mengambil keteladanan kepada para sahabat, sudah mereka jaminan. Ya. Mereka orang-orang sebagaimana wasiat Nabi, wasiat Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang mengambil atau mengambil qudwah, mengambil teladan, maka mengambil teladan kepada orang yang biman qadmat, dengan orang sudah meninggal. Mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan juga menyelamatkan kepada kita dari berbagai fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak atau yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita, untuk kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirani wa tarhamni wa tatuba alayya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang baik, dan juga meninggalkan kemungkaran, senang kepada orang fakir, mahubbal masakin, dan engkau memberikan, agar engkau memberikan ampunan kepadaku, memberikan rahmat kepadaku, dan agar jika engkau menghendaki untuk memfitnah kepada seseorang, faqbidni ilaika ghairu maftun, maka cabutlah nyawaku, ambillah aku kepadamu dengan tanpa terfitnah dengan perkara agama ini. Ini yang kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan dalam perkara agama kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, di atas tuntunan dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Amin ya mujibal sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.